Ada dua kalimah yang ditulis dengan sad, basth wa yabsud wa yabsut. Yang sin ditulis dalam mushaf Utsmani dengan sad. Nah, sin marsumah bisad, basth wa yabsud. Apakah sad ini juga dibaca dengan sebagaimana rasmnya atau dibaca dengan sin? Nah, menurut riwayat Hafs an Asim, nah, min tariq Syatibiyah, sad di sini dibaca dengan sin, basth dan wa yabsud. Wazadakum fil khalqi basth. Ya, jangan dibaca basth, tapi bacalah dengan sin. Wazadakum fil khalqi basth. Persis seperti pada kalimat basth yang ditulis dengan sin. Wazadahu basthatan fil ilmi wal jism. Kalimat yang kedua ya basth, yang dibaca dengan sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sama dengan kalimat yang semisal yang marsuma bisin. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qul ya akhi. Wa zadakum fil khalqi bas. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ رَبَّ baka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Baik. Yang kedua, sad sin marsumah, marsumah bisad. Sin ditulis dengan sad yang ada pada kalimat al-musaytirun. Surat At-Tur ayat 37. Nah, sad ini dibaca dengan dua cara. Dengan sad sebagaimana yang marsum yang tertulis ataupun dengan sin. Humul musaytirun. Cara yang pertama. Humul musaytirun. Ini cara yang kedua. Nah. Dan yang pertama dengan suad itu lebih arjah, lebih rajih. Baik, menurut riwayat Hafiz An-Nasim min tariq Syatibiyah. Tafadhal. Am 'indahum khaza'in rabb bika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Tayyib.